Pertanyaannya, apakah ngalap berkah, narung sesaji dan lain-lain, menyembah Allah melalui perantara dapat mengeluarkan dari keislaman atau dari kalimat tauhid? Ya, perbuatan-perbuatan ini yaitu menyembelih yang karena selain Allah, entah istilahnya apa, istilahnya banyak, di satu daerah dengan daerah yang lain bisa berbeda. Mungkin larung sesaji, mungkin sedekah bumi, mungkin sedekah laut, mungkin sedekah apalagi, ya, yang dilakukan oleh banyak orang di berbagai wilayah. Yang penting adalah intinya menyembelih bukan karena Allah, maka ini syirik. Ini bertolak belakang dengan firman Allah, fasholli lirabbika wanhar. Ini bertolak belakang dengan firman Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Ngalap berkah. Kalau yang dimaksud adalah seperti yang dipraktekkan sebagian orang, di mana dia datang ke kuburan lalu meminta-minta kepada yang di kuburan untuk mendapatkan berkahnya, maka ini juga syirik. Sesungguhnya bab berkah, ya, berkah itu ada yang sesuai dengan syariat. Misalnya kita beramal soleh, keberkahan dari amal soleh jelas. Ya. Tapi kalau keberkahan dari benda, tidak boleh kita mengharapkan keberkahan dari suatu benda kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa benda itu memiliki berkah. Itu pun dari Allah tentunya. Misalnya apa? Zamzam. Nabi bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zamzam tergantung niat meminumnya. Air zam-zam syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Air zam-zam adalah penyembuh bagi penyakit dan pengenyang bagi rasa lapar. Maka kita minum zam-zam dengan mengharapkan kebaikan itu. Itu artinya berkahnya. Berkah artinya kebaikan yang banyak dan langgeng. Sehingga zam-zam dengan khasiatnya seperti yang Nabi sabdakan, berarti itu keberkahan. Kita minum mengharapkan berkahnya karena Allah telah memberitahu, dan itu dari Allah Azza wa Jalla pada asalnya. Ya, ini contoh. Tapi kalau saya mengharapkan berkahnya sesuatu sementara tidak ada dalilnya, misalnya anggap ini suatu batu atau pusaka, kita anggap ini sakti, ada berkahnya, kalau kita pakai kita bisa terlindungi dari mara bahaya. Tidak boleh. Tidak boleh. Dilarang dalam ajaran agama kita yang seperti itu keyakinannya. Dulu perhatikan kisah ini. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya pergi ke perang Hunain, mereka melewati suatu kaum yang sedang menggantungkan senjata-senjata mereka di sebuah pohon bernama Dhatu Anwat. Untuk apa digantungkan? Untuk mencari keberkahan. Diyakini pohon itu punya suatu berkah, sehingga senjata mereka ketika dikantungkan di situ akan menjadi kuat. Ini kalau bahasa orang sini, sedang ngisi senjatanya, mau diisi, ya, dengan cara digantungkan di pohon tersebut. Para sahabat melewati itu, dan mereka orang yang baru masuk Islam. Para sahabat ini di antara mereka orang yang sedang atau baru masuk Islam. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, Ij'al lana dhat anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan buat kami pohon dhatu anwat, yakni carikan pohon ya yang seperti mereka punya, dhatu anwat. Berarti apa maunya sahabat itu yang baru masuk Islam tadi? Kala itu mereka juga ingin dapat berkah dari pohon, ya kan? Mereka juga ingin ngisi pedang-pedang mereka supaya ampuh, sakti, kuat. Ya. Ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka juga punya dhatu anwat. Mendengar permintaan itu, Nabi kaget. Mereka sudah masuk Islam, lihat, sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi minta begitu. Nabi kaget. Ternyata seperti itu sikap Rasulullah. Apalagi kalau Nabi melihat sebagian orang sekarang yang sudah mengucap la ilaha illallah tapi menyembelih bukan karena Allah. Ini baru cari berkah, minta berkah, ya. Babnya bab minta berkah. Maka Nabi kaget dan mengatakan Allahu Akbar, innaha sunan kultum walladhi nafsi biyadih kama qala banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allahu Akbar, sungguh ini adalah jalan-jalan seperti umat terdahulu. Kalian mengikuti mereka. Sungguh kalian mengucapkan seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Mereka mengucapkan kepada Musa, buatkan kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Lihat, Nabi samakan dengan apa ini? Yang minta berkah tadi. Ya, yakni bab minta berkah tadi. Sahabat yang minta dibuatkan dhatu anwat, Nabi katakan kalian seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sembahan selain Allah. Nah, jadi bab ngalap berkah seperti ini jangan dianggap sepele. Nabi marah karenanya dan Nabi samakan dengan Bani Israel yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian bab menyembah Allah melalui perantara. Kalau perantara ini sampai mereka mintai, mereka doa kepadanya, minta syafaatnya, berarti sama persis dengan yang dilakukan orang-orang musyrikin. Ini syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah pentingnya kita memahami kalimat la ilaha illallah. Pertanyaan yang lain, keluarga saya memiliki tradisi setelah Lebaran melakukan tahlilan atau doa bersama di makam keluarga. Kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi. Apa yang harus kami lakukan? Apakah tetap mengikuti atau dengan niatan menjalin silaturahmi? Tidak boleh, sekalipun niatnya itu, karena ini perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang menyalahi aturan syariat kita. Ya, jadi sekalipun alasan silaturahmi, bukan itu melegitimasi perbuatan tersebut. Silaturahmi bisa dengan cara yang lain. Saya dulu memiliki kemampuan khusus, rupanya pasukan khusus ini, seperti kebal atau bisa menerawang, bisa mengobati dengan jarak jauh dan lain-lain. Saya pernah diajari Ustaz saya. Saya pernah diajari beliau salah satu ilmu tersebut, dan setahu saya ajarannya zikir la ilaha illallah dengan jumlah tertentu, dilakukan dengan waktu lama. Ya, kadang-kadang suatu kebatilan akan dipoles dengan kebenaran untuk melariskan kebatilan. Kalau kebatilan itu murni, gak akan laku di tengah muslimin. Supaya laku di tengah muslimin, maka disisipi kebenaran. Seperti ini, ucapkan la ilaha illallah sekian kali, mungkin nanti ada syarat-syaratnya, waktunya tertentu dan lain-lain. Ini cara yang tidak benar, ya. Dan tujuannya pun tidak benar. Seorang kalau mengucapkan la ilaha illallah dengan benar-benar, dia tidak akan dengan tujuan itu. Karena Nabi saja tidak kebal. Nabi yang mengucapkan la ilaha illallah dan mendakwahkannya, beliau tidak kebal. Ya, dan kalau konsekuensi la ilaha illallah dia terapkan, dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Wallahu a'lam.